Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Apabila selesai minum air zam-zam dan menyiramkan air di atas kepala, kemudian hendak meninggalkan area itu untuk menuju area sa'i, menuju mas'a, disunnahkan kembali ke Hajar Aswad untuk mengusapnya dalam rangka perpisahan, kan begitu ya. Apakah dicium? Apakah dicium atau tidak? Fatur. Dicium? Baca zikir? Tidak dicium. Sudah benar jawabannya. Baca zikir? Baca takbir? Tidak. Baik. Apabila tidak mudah untuk kesana karena ramai, harus berdesak-desakan, padahal itu hanya sunnah daripada menyakiti orang lain, ya, itu tidak boleh, maka tidak kesana, tidak mendatangi Hajar Aswad untuk mengusapnya dalam rangka perpisahan. Apakah diganti dengan memberi isyarat tangan? Hah? Tidak. Baik. Tidak. Jadi langsung ditinggalkan. Baik, sebagai sisi manfaedah, apabila seseorang melakukan tawaf sunnah di luar pembahasan ini, yakni tawaf sunnah seseorang sudah selesai dari manasik haji atau selesai dari umrahnya, ya, masih tinggal beberapa hari di Makkah, dia memperbanyak tawaf sunnah, ya, dan semakin banyak semakin baik. Nah, itu sunnah. Setelah tawaf diakhiri dengan salat sunnah 2 rakaat, ya. Kemudian sebelum pergi, apakah juga mendatangi Hajar Aswad untuk perpisahan? Bukan mau pergi sa'i ini, tapi mau pulang. Nah, atau mau misalkan duduk-duduk di Masjidil Haram baca Quran, ya jelas selesai dari tawaf sunnahnya. Apakah juga mendatangi Hajar Aswad? Kembali lagi ke sini. Apakah juga disunnahkan mendatangi Hajar Aswad? Andakum wahidun minkum yujib. Siapa yang menjawab, salah satu dari anda? Mendatangi atau tidak? Disunnahkan mendatangi atau tidak? Nah, Uraf, disunnahkan mendatangi? Meskipun tawaf sunnah? Ada di catatan anda? Hah? Ada? Gak ada? Terus kenapa untuk jawab iya? Hah? Dan di sini? Benar? Disunnahkan? Faiz, Faiz. Tidak. Tidak ada di catatan antum kok mengatakan iya. Hah? Baik. Tidak. Sudah anda sampaikan bahwa sunnah mendatangi Hajar Aswad untuk perpisahan itu menuju, yang mau menuju mas'a untuk sa'i, ya, tetap dicatat, tapi catatannya dibenarkan. Nah, dicatat tidak disunnahkan jika sunnah apa, tawaf sunnah, tawaf sunnah di luar mana manasik gitulah. Tawaf sunnah dimaksud di sini di luar mana manasik haji dan umrah. Faham ya? Paham semuanya nih? Hah? Baik. Nah, kita lanjutkan tentang sifat sa'i. Di sini telah kita pelajari, ya, bagaimana cara memulai sa'i, yaitu dari Bukit Safa. Nah, ya, ini pertama kali adalah mendatangi Bukit Safa dan pastikan menginjak batas, ya, kaki Bukit Safa. Nah, itu syarat sahnya sa'i, menginjak batas kaki Bukit Safa. Begitu pula batas kaki Bukit Marwah ketika sudah sampai di Marwah. Pada setiap putaran. Saya sampaikan bahwa sekarang itu karena bukitnya sudah tidak ada, ya, setelah perluasan Masjidil Haram yang tersisa sedikit, ya, di bagian atas, maka kaki Bukit Safa dan kaki Bukit Marwah itu ditandai dengan garis batas. Ditandai dengan garis batas. Ada garis batasnya. Berarti itu batas kaki Bukit Safa. Itu batas kaki Bukit Marwah. Nah, harus menginjakkan kaki di situ. Di batas di garis batas itu. Karena itu adalah batas kaki Bukit Safa. Kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Sudah disebutkan bahwa, ya, disunnahkan mendaki thumma yarqas Safa hatta yaral bait, kemudian mendaki Bukit Safa hingga melihat Ka'bah. Nah, ini lebih utama. Jika tidak mendaki ke atas, hanya berdiam di sisi bukit, ya, itu juga sudah sah. Yang jelas, baik mendaki ke atas sampai melihat Ka'bah, kemudian menghadap ke Ka'bah, atau ke berdiri di sisi bukit menghadap ke Ka'bah, kemudian mengangkat kedua tangan, membaca apa pertama kali, ya, baca apa? Takbir 3 kali, ya. Setelah itu baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda. Kemudian doa yang panjang, kemudian baca lagi. Yang mana yang dibaca setelahnya? Tahlilnya, ya, tahlilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda. Kemudian doa lagi yang panjang. Berarti sudah berapa kali tahlilnya? 2. Setelah doa, ya, baca lagi yang ketiga. Doanya berapa kali sudah? 2. Ya, kemudian baca tahlil yang ketiga kalinya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alhamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'ada nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Doa lagi enggak? Nah, di sini terjadi apa? Perbedaan pendapat. Ibnu Utsaimin mentarjih tidak doa lagi, ya, sesuai lahiriah makna yang tampak dari hadis, karena disebutkan pada hadis bahwa Nabi da'a bainahunna, berdoa di antara tahlil itu, di antara, berarti jika berarti di antaranya hanya berarti 2 kali doa, berarti ditutup dengan tahlil. Sedangkan An-Nawawi dan Ibnu Baz memilih mentarjih pendapat yang mengatakan doa lagi. Jadi tahlilnya 3 kali, doanya juga 3 kali. Ya, begitu khilaf yang ada. Nah, ini hanya sunnah, ya. Tata cara yang kita pelajari sekarang hanya sunnah. Nah, ketika itu wukuf berdiam, yakni berdiam di bukit Safa, ya, baik dengan mendakinya atau di sisinya, kemudian wukuf berdiam menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangan, membaca ini tadi takbir tiga kali, kemudian tahlil dan berdoa di antara tahlil itu, ini sunnah. Nah, selesai, ya. Dikatakan di sini apa? Nah, jadi sedikit. Ya, fa'alu dzalika thalatha marrat, yad'u bainaha tawilan, melakukan itu tiga kali dan berdoa di antara, ya, tahlil itu dengan doa yang panjang. Tsumma yanzilu masyian ila al-Marwah, kemudian turun dari bukit Safa menuju Marwah, bukit Marwah, dengan berjalan kaki, ya, jalan kaki biasa, yas'a bainal milain al-akhdarain sa'yan shadida, kemudian berlari sekencang-kencangnya antara dua, ya, batas lampu hijau yang ada di atas, di atap. Nah, itu dulu adalah lembah, itu bagian lembah, ya, itu bagian lembah. Nah, karena sudah jadi masuk dalam area Masjidil Haram, perluasan Masjidil Haram, lembahnya sudah, ya, tidak kelihatan. Nah, sudah keramik semua itu, ya, batu marmer itu. Jadi ditandai dengan itu penandanya, lampu hijau itu. Nah, dari ujung ke ujung. Nah, baik, ujung lampu hijau di sini berarti itu awal lembah dari arah Safa. Berlari sekencang-kencangnya sampai ke ujung lampu hijau di sana, itu berarti batas lembah di arah bukit Marwah. Nah, wa dzalika lirrijali dunan nisa, dan itu untuk sunnah, itu untuk para pria, lelaki, tidak untuk kaum wanita. Jadi yang berlari hanya kaum lelaki, adapun wanita tidak, jalan biasa saja. Nah, sudah diingatkan, jangan terlalu semangat sampai nabrak orang, ya, tetap perhatikan, lihat ketika berlari, jangan sampai nabrak wanita-wanita yang sedang berjalan. Nah, baik, thumma yamshi hatta yarqal marwata, kemudian berjalan biasa sampai, ya, mendaki bukit Marwah. Nah, jadi berjalan biasa sampai ke batas kaki bukit Marwah, tadi sudah dijelaskan, itu syarat harus menginjakkan kaki di batas kaki bukit Marwah. Itu akhir putaran. Satu putaran dari Safa ke Marwah yang ditandai dengan garis. Nah, ya. Kemudian disunnahkan mendakinya, ya, naik mendaki. Nah, atau berdiri di sisi bukit. Fayasna'u 'alaiha mithla ma sana'a 'ala Safa, dan kemudian melakukan di atas bukit Marwah sama dengan yang dilakukan di atas bukit Safa, yaitu, ya, mendaki bukit Marwah sampai melihat Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, ataukah berdiri sisi bukit menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangan, baca takbir tiga kali, baca tahlil, ya, dan berdoa di antara tahlil itu dengan doa yang panjang, baca tahlil tiga kali dan berdoa di antara tahlil itu dengan doa yang panjang. Wa hadza syautun, dan ini satu putaran. Ya. Thumma, kemudian lanjut putaran yang kedua. Sama seperti tawaf, sa'i juga 7 putaran, dan satu putaran dengan putaran berikutnya harus berkesinambungan seperti halnya tawaf. Tidak boleh diputus, ya, jadi langsung dilanjutkan. Nah, jadi tidak boleh misalkan, ya, pergi duduk-duduk dulu. Nah, baik, nyantai, ngobrol-ngobrol, minum-minum, ya, minum dulu biar segar. Ya, setelah itu baru lanjut lagi. Diputus seperti itu enggak bisa. Harus berkesinambungan seperti yang tawaf. Jadi langsung lanjut. Selesai tadi takbir tiga kali, tahlil ya, tiga kali yang diselingi dengan doa. Ya. Lanjut. Putaran yang kedua. Putaran yang kedua maksudnya dari Marwah ke Safa, itu putaran kedua. Nah, ثُمَّ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَى شَوْطٌ آخَرُ. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, ya, شَوْطٌ آخَرُ, putaran yang lain. Ini sudah putaran yang kedua. Nah, ingat selalu harus sampai di batas kaki bukit dan menginjakkan kaki di kaki bukit. Nah, kemudian naik mendaki atau berdiri di sisi bukit. Baik. Hatta yatimma, kemudian melakukan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangan, takbir tiga kali, tahlil tiga kali yang diselingi dengan doa di antara tiga tahlil itu. Nah, selesai, turun lagi dan seterusnya. Dari Marwah tadi, dari Marwah ke Bukit Safa, dari Marwah ke Bukit Safa, ya, sama tadi dari Bukit Safa ke Marwah. Jadi ketika turun jalan biasa. Ketika mencapai lembah yang ditandai dengan lampu hijau, dari ujung ke ujung berlari sekencang-kencangnya. Sama, dari Marwah ke Safa juga begitu. Ya. Kemudian ketika sudah sampai di ujung lampu hijau, ujung lembah arah Safa, jalan biasa menuju Bukit Safa sampai menginjakkan kaki di batas kaki Bukit Safa. Nah, ya, ini sudah berapa putaran? Dua. Kemudian langsung lanjut berkesinambungan tanpa diputus, langsung lanjutkan, ya, putaran yang ketiga, yaitu dengan melakukan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, menghadap ke arah Ka'bah dulu, angkat kedua tangan, takbir, ya, tahlil tiga kali diselingi dengan doa yang panjang. Selesai, turun lagi dari Safa, berjalan biasa sampai di lampu hijau, berlari sekencang-kencang sampai di ujung, kemudian jalan biasa menuju Marwah sampai menginjakkan kaki di batas kaki Bukit Marwah. Berarti sudah berapa itu? 1, 2, 3. Nah, kemudian lakukan lagi di Bukit Marwah, ya, menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangan, takbir, tahlil sendiri dengan doa di antara tahlil itu, ya, kemudian turun lagi menuju Safa dan seterusnya. Begitu seterusnya berkesinambungan dengan tata cara yang sama sampai, ya, hatta yatimma sa'yu sab'at aswatin, sampai sa'i itu sempurna 7 putaran. Terpahami dari penjelasan tadi bahwa dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 1 putaran. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa 1 putaran. Ya. Berarti nanti di mana berakhir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti berakhir di Bukit Marwah. Nah, jelas, ya? Nah, Penjelasan berikutnya sebagai tambahan penyempurna, ya, yang tidak disebutkan di kitab. Ya, ketika sampai di Bukit Marwah, akhir putaran ketujuh, ya, akhir putaran ketujuh, apakah berdoa lagi? Yang menghadap lagi ke arah Ka'bah, angkat tangan, takbir, tahlil, sedikit dengan doa. Jawabannya? Apa jawabannya? Ya atau tidak? Menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan, takbir, tahlil, disandingkan dengan doa. Itu dilakukan pada awal putaran. Nah, artinya ketika akhir putaran, maka tidak dilakukan lagi. Ya? Bisa difahami? Jadi ketika mengakhiri putaran ketujuh di Bukit Marwah dengan menginjakkan kaki di batas kaki Bukit Marwah, dengan itu selesai. Nah, ya, dengan itu selesai. Baik. Kemudian apa yang dibaca selama sa'i? Selama sa'i tadi dari Bukit Safa, ya, berjalan sampai ke batas lembah yang ditandai lampu hijau, berlari sengaja bagi laki-laki, wanita tidak, sampai di ujung, kemudian jalan biasa sampai ke batas kaki Bukit Marwah. Begitu pula, ya, ketika dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dan seterusnya, 7 kali putaran, apa yang dibaca selama sa'i? Ketika berjalan dan ketika berlari itu bagi laki-laki, apa yang dibaca? Nah, yang dibaca adalah zikir, doa, baca Quran yang dia ingat, yang termudahkan baginya saja. Jadi tidak ada zikir tertentu, tidak ada doa tertentu. Nah, jadi kata ulama, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, ya, memperbanyak baca Quran yang termudahkan baginya untuk dia baca saat itu. Nah, jika mau, bisa membaca doa yang dibaca oleh dua sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Yaitu Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir, wahai Rabbku, ampunilah. Warham, dan rahmatilah aku. Ampunilah aku dan rahmatilah aku. Innaka antal azzul akram. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha mulia. Nah, jelas ya. Kemudian di sini dijelaskan wa hadza sa'yul hajji lil mufridi wal qarini. Wa hadza sa'yul hajji lil mufridi wal qarini. Ini sa'inya orang berhaji ini adalah sa'i haji. Nah, perhatikan, wahada sa'il haji, ini sa'i haji. Sa'i, ya, haji, yakni sa'i manasik haji, lil mufridi wal qarini, bagi orang yang mufrid, jenis manasiknya ifrad, menghususkan haji saja, wal qarin, dan yang menggandeng haji dan umrah, seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sa'i itu sa'i haji itu. Untuk yang mufrid dan qarin, yang haji ifrad dan haji qiran, itu sa'i hajinya. Itu sa'i hajinya. Jadi sa'i hajinya sudah dikerjakan. Adapun tawaf hajinya belum. Karena tawaf yang dilakukan sebelumnya, sebelum ini tawaf apa? Tawaf qudum, yakni tawaf ifadah nanti, yang merupakan rukun, tawaf yang merupakan rukun, yaitu tawaf ifadah nanti di hari id. Nah, ya, tawaf sebelum sa'i ini tawaf apa? Qudum, untuk yang haji ifrad dan qiran. Tapi sa'inya itu sudah sa'i hajinya itu. Paham? Nah, karena ini rukun ya. Nah, adapun tawafnya yang merupakan rukun haji yaitu ifadah itu nanti. Nah, kemudian wala yatahallalani ba'dah. Wala yatahallalani ba'dah, dan keduanya tidak tahallul setelahnya, yakni tetap muhrim. Tetap berihram. Laki-laki muhrim, wanita muhrimah. Tetap berstatus ya muhrim atau muhrim, tetap berihram, dia tidak tahallul, artinya dia tetap terikat dengan aturan-aturan ihram yang telah kita lewati ya. Nah, bal yabqayani bi ihramihima, bal yabqayani bi ihramihima, ya, melainkan keduanya tetap ya dengan ihram keduanya, menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, dalam keadaan berihram ya, belum bebas dari ihram. Wa huwa sa'yul umrati lil mutamatti'i, dan itu sa'i umrah untuk yang mutamatti'. Yang mutamatti' itu sa'i umrah. Ya. Karena sebagaimana telah diketahui bersama, al-mutamatti' adalah orang yang niatnya ihramnya di miqat untuk berumrah. Ya. Umrah dulu. Nanti dilanjutkan dengan haji di tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah. Jadi ini sa'i umrahnya. Sebagaimana halnya tawafnya? Tawafnya adalah tawaf umrah. Tawafnya tawaf umrah, sa'inya sa'i umrah. Nah, beda tadi dengan yang haji ifrad dan qiran. Tawafnya tawaf apa? Qudum. Sa'inya sa'i haji. Faham? Ya. Artinya bagi yang haji ifrad dan haji qiran, nanti di tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan hari Id itu, setelah tawaf ifadah yang merupakan rukun haji ya, tidak sa'i lagi karena sa'i hajinya sudah diambil di sini setelah tawaf qudum. Paham ya? Nah, ya, lain halnya dengan mutamatti'. Mutamatti' di sini tawaf dan sa'inya untuk umrahnya. Nah, nanti di tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah berihram kembali untuk haji. Nah, jadi nanti ada tawaf ifadah, ada sa'inya lagi dia. Sa'i untuk hajinya. Karena sa'inya sekarang sa'i apa? Sa'i umrah. Nah. Faham ya? Nah, di sini dikatakan wal tahallalul mutamatti'u min umratihi. Dan al-mutamatti' melakukan tahallul dari umrahnya. Bitaksiri sya'rihi, dengan memangkas rambut kepalanya. Ya, ini yang dipilih, dipangkas saja, tidak dicukur habis, supaya ada yang tersisa untuk dicukur nanti ketika tahallul haji. Karena ini tahallul umrohnya ini. Thumma yalbasu malabisahu, kemudian memakai pakaiannya yang biasa dikenakan, bebas dari ikatan ihram. Dia sudah tahallul, dia bebas bersenang-senang memakai pakaian apa saja, memakai minyak wangi dan seterusnya. Ya, yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang berhaji ifrad dan haji qiran. Kenapa? Karena haji ifrad dan qiran masih ihram, sedangkan yang tamattu sudah tahallul. Nah, di situ makanya disebut tamattu dari sisi itu. Nah, itu dia sisi makna, ya. Baik. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, hingga apabila nanti hari tarwiyah, wa huwa yaumus tsamini min dzulhijjah, yaitu hari tanggal 8 dzulhijjah, ahramal mutamatti'u bil haji min makanihi. Ahramal mutamatti'u bil haji min makanihi. Al mutamatti' tadi yang sudah tahallul tadi kembali berihram di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, berihram lagi untuk haji, ya, min makanihi, dari tempat tinggalnya, dari tempat kediamannya, di hotelnya, ya, di penginapannya, dari situ, ya, bukan keluar ke mikot, enggak, di situ, di tempat dia tinggal, di hotelnya, di tempat penginapannya. Nah, ya, wa kadza ghayruhu, demikian pula selainnya, selain al-mutamatti' minal muhillin bi Makkah wa qurbiha. Dari kalangan orang-orang yang tidak, ya, berihram, maksudnya dia ingin berihram, ya, untuk haji, maka dia tinggal di Makkah atau dekat dari Makkah, ya, yakni di dalam miqat, ya, nih, bukan di luar miqat, tapi dalam miqat, maka tidak perlu keluar ke miqat untuk berihram dari sana, tetapi dari tempat kediamannya masing-masing, dari rumahnya masing-masing, yang tinggal di Makkah dan yang dekat Makkah, ya, dari tempat tinggalnya masing-masing berihram untuk haji. Nah, tidak dituntut keluar ke miqat. Nah. Wa yustahabbu lahu an yaf'ala ma fa'alahu 'inda al-miqat. Dan disukai, disunnahkan. Mustahab, dan disukai, disunnahkan lahu untuknya, yakni al-mutamatti', ya, an yaf'ala ma fa'alahu, untuk mengerjakan apa yang dikerjakan, telah dikerjakannya, indal miqat, di miqat, di sisi miqat, minal iktisal, ya, berupa mandi sunnah untuk ihram, wa tatayyub, yakni untuk laki-laki mengharumi dengan minyak wangi kepala dan jenggotnya jika ada, ya, wa tanadhuf, dan membersihkan yang butuh dibersihkan dari tubuhnya jika memang ada rambut yang panjang, kuku panjang. Nah, sebenarnya yang telah kita lewati, ya, sama yang dilakukan ketika berihram dari miqat. Di sini juga seperti itu. Nah, bedanya dia berihram bukan dari miqat tapi dari tempat tinggalnya. Itu saja bedanya. Kemudian sekarang ihramnya ihram untuk haji saja. Nah, baik. Berarti di talbiyahnya ia membaca labbaik Allahumma apa? Hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Adapun yang mufrid dan qarin, yang haji ifrad dan haji qiran, itu tidak berihram lagi karena masih ihram. Langsung lanjut saja mereka. Langsung lanjut. Jadi yang berihram kembali siapa? Yang tamattu karena tadi tahallul setelah sa'inya. Nah, setelah sa'i dan setelah setelah tawaf dan sa'inya. Nah, jelas ya? Nah, sementara ini, tafadhalu, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah.